Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan keempat mempelajari kitab Sulamul Munajah Syarah Safinatu Shalah. Ya, di pertemuan sebelumnya kita baca ulang. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa matala qatin najasatu al-mazkuratu. Ya, maka kapanpun yaitu an-najasah al-mazkurah yang disebutkan sebelumnya tulaqat bertemu yaitu dengan al-ma'a limaful binya dihapus, maka fa'ingkana kulatain jika dua kulah ya. Lam yang jus maka tidak menjadi najis. Kalau dua kulah lam yang jus yaitu airnya, air dua kulah tidak menjadi najis ketika kemasukan najis ya, illa kecuali in ghayarat ta'mahu au launahu au rihahu, kecuali jika apa? Najis tadi merubah ya, merubah rasa, warna atau bau ya. Meskipun sedikit maka menjadi najis ya. Jadi kalau beda air sedikit kurang dari dua kulah dengan air dua kulah adalah ketika air yaitu pada air sedikit, kalau air sedikit kurang dari dua kulah kemasukan najis langsung dihukumi najis meskipun tidak ada perubahan. Dan ini ada khilaf di antara para ulama. Kalau ada perubahan, berubah, itu kat mereka, para ulama sepakat, kalau berubah, mesti dihukumi najis. Tapi kalau air sedikit tidak berubah, dalam mazhab Syafi'i, langsung dihukumi najis, meskipun tadi tidak berubah. Nah, kalau airnya dua kulah atau lebih, maka dilihat berubah atau tidak. Kalau tidak berubah, maka tidak najis. Kalau berubah, maka najis, meskipun perubahannya hanya sedikit. Dan kemarin sudah kita contohkan juga atau sudah kita bahas bahasanya ada namanya perubahan apa? Takdiri. Yang dikira-kirakan yaitu ketika barang atau benda najisnya mempunyai sifat-sifat yang sama dengan yaitu dengan air, maka nanti dikira-kirakan dengan benda lain yang ini benda tersebut mempunyai sifat yang berbeda jauh dengan sifat air. Ya, misalnya rasa adalah di cuka, kemudian untuk warna itu tinta hitam, dan untuk aroma yang menyengat itu misik. Ya, kemudian kita lanjutkan sebentar, share screen. Sudah kelihatan belum ini? Atau ini? Suaranya putus-putus. Gimana sih? View mastic. Gimana sih? Kita bagaimana melihat itu anak di sudah dibaca atau perlu di full screen? masuk apa enggak bisa. Lagi kurang bagus kayaknya jaringannya, Ustaz. Ini suara Ustaz gak keluar. Tes. Iya. Apa gara-gara server ini, Mas? Apa di stop dulu atau gimana? Boleh gak coba di stop dulu aja share screen-nya. Saya pakai TP Link ini tadi kok udah bisa ya. Udah masuk suara? Ini masuk suara sama kitabnya kelihatan kan? Ya. Sudah bisa terbaca ya? Apa kitabnya apa Teman-teman bisa kelihatan kitabnya? Kelihatan Ustaz. Ya, baik berarti cukup kita lanjutkan. Bismillah, semoga lancar. Ini tadi hujan mungkin ya. Sudah pakai sinyal yang bagus tapi cuaca mengaruhi. Kemudian kita baca matan, wayat, huru. Silakan kalau ada yang membaca. Kalau belum punya kitabnya, baca di screen. Ya, kita screen. Ada yang membaca? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومتى لاقت النجاسات المذكورة langsung ke syarahnya ya Ustaz ya. Ini tadi sampai sebentar kok. Ini dari matanya juga. Kemarin sampai ini kan. Apa? Bentar ya. Ini secara screen-nya anak kebablasan kayaknya. Wayat huru itu kan sampai situ matanya wayat huru ae zalikal ma matanya dibaca dulu terus sarah wayat huru bizawali taghayyuri ya gitu iya persisnya halaman berapa ya Sat ya? Oh ya sudah 67 kalau iya 67 qala al muallif rahimahullahu taala wayat huru bizawali taghayyuri قال الشارح رحمه الله ويظهر أي ذلك الماء الكثير المتغير بزوال التغير بنفسه بنحو طول مكثه أو بماء يضم إليه ولو متنجس أو بماء ينبع أو بمطر ينهمر بل وقع فيه أو بالنقص منه إن بقي قلتان بخلاف ما إذا زال طاهرا إذا زال ظاهراً تغيير طعمه بخل ولونه بزعفران وتراب وريحه بمسك مثلاً فلا يطهر لاحتمال استتار الوصف بذلك قال المؤلف رحمه الله وإن كان أقل منها ينجس بالملاقات وإن لم يتغير ويطهر ببلوغه قلتين قال الشارح رحمه الله وإن كان أي الماء أقل من هاي القلتين ينجس بالملاقاة أي بوصول النجس الذي لا يعفى عنه حيث لم يكن الماء وارداً وإن لم يتغير واختار كثيرون من الشافعية مذهب الإمام مالك أن الماء لا ينجس مطلقاً إلا التغير المؤلف رحمه الله ويطهر ببلوغه قلتين ويطهر أي ذلك الماء ببلوغه قلتين وبماء متنجس أو مغير أو مستعمل حيث لم يتغير الماء بذلك تنبيه الماء القليل الوارد يرفع الحدث والخبث ولا يدفعهما لو ورد عليه. ومن ثم اختلف العلماء في مستعمل كثر انتهاء هل ترفع كثرته استعماله أو لا، واتفقوا في كثير ابتداء على أنه يدفع استعماله عن نفسه. Ya, kemudian wa'id huru wa'id huru ay zalikal ma wa'id huru menjadi suci zalikal ma al kasiru al mutaghayyiru. Nah, tadi sebelum atau kalimat sebelumnya adalah apa? Air lebih dari air dua kula atau lebih, itu air yang banyak disebut air kasir. Alma alma ual kasir ada air yang apa? Kulatain. Ya belugu kulatain. Au aksar, fa aksar. Yang air yang dua kula atau lebih. Ya. Sekitar 216 liter atau lebih. Itu kan kalau kemasukan najis, dia menjadi apa? Najis. Jika dia berubah kemasukan najis, jika mengalami perubahan meskipun sedikit, maka dia jadi najis. Nah, ini bisa menjadi suci. Ya. Jadi air ini bisa menjadi apa? Suci. Wa yadhuru yaitu zalikal ma al kasir al mutaghayyir, yang tadi berubah kena najis menjadi mutan najis dengan apa? Suci bizawali atau ghayyuri, dengan hilangnya perubahan tadi. Dengan hilangnya apa? Perubahan yang disebabkan oleh najis yang masuk. Jadi misalnya dia kemasukan najis, kemudian warnanya berubah sedikit, maka dihukumi airnya najis. Nah, ini air bisa menjadi suci lagi kalau warnanya kembali seperti semula. Jadi perubahannya itu hilang. Ya, misalnya warnanya kuning, kekuningan gitu kan. Nah, kemudian nanti bisa suci kalau warnanya kembali bening seperti warna apa? Warna semula. Yaitu bizawali atau ghayri binafsihi, hilang dengan sendirinya. Nanti perubahannya itu hilang dengan sendirinya. Ya, jadi hilang sendiri ya, mungkin karena binahwi tuli muksihi misalnya. Binahwi tuli muksihi dengan apa? Semisal dengan karena lama diam ya. Muksin itu ya dia diam di situ, airnya tidak dipakai terus dalam waktu lama, kemudian perubahan najis tadi hilang. Jadi kembali ke warna semula. Karena tadi warnanya berubah misalnya. Jadi bisa berubah sendiri itu dengan didiamkan dalam waktu yang lama, dia berubah sendiri kembali ke sifat-sifat air semula, maka ini jadi suci, bisa dipakai. Nah, ini salah satu keistimewaan apa air. Ya. Jadi karena untuk menghilangkan benda yang terkena najis, mensucikannya dengan apa? Dengan air. Ya, dengan air. Maka kalau ini air yang terkena, terus disucikan dengan apa? Nah, ya dia sendiri kan. Makanya dia bisa hilang. Bisa kembali ke apa namanya? Bisa kembali ke keadaan suci kalau apa? Kalau perubahannya hilang. Au bima'in yudamu ilahi walau mutanajisan. Atau bisa hilang perubahan dengan cara yaitu dengan bima'in, dengan air yudamu ditambahkan ke air yang banyak yang sudah berubah tadi, meskipun air ini mutanajis. Jadi ini air, ada air banyak ya kan, kena najis berubah baik sedikit atau banyak, maka dihukum mutanajis. Nah, ini nanti perubahan bisa hilang dengan cara ditambah air, kita tambahkan air, meskipun air yang kita tambahkan juga air mutanajis. Nah, kita tambahkan, kemudian sifat perubahan tadi hilang. Ya. Maka dikumin suci. Nah, ini ya, keistimewaan seperti itu. Padahal di air itu kan ada najisnya, ya kan? Sudah jelas ada najisnya itu. Tapi apa tidak jadi tidak serta merta air yang ada najisnya itu langsung di apa namanya dihukumi najis airnya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jika karena kalau tidak ada perubahan itu dia suci. Ya, sehingga kalau dia berubah, kemudian perubahannya hilang, ya suci lagi, balik lagi. Jadi dari dia air suci, kena benda najis menjadi muta najis, bisa menjadi suci lagi, kembali ke semula. Dengan syarat perubahannya hilang. Hilang dengan sendirinya atau dengan cara menambahkan air. Meskipun air yang ditambahkan air yang muta najis. Kemudian ada juga cara yang berikutnya. Sebab berikutnya bisa hilang perubahannya aubi bimain yan bu'u. Air yang keluar dari sumber. Misalnya ya dia sumber ya. Di sumber air gitu kena najis, kemudian sumbernya kan keluar lagi, keluar terus. Nah, akhirnya perubahannya hilang. Sehingga ini menjadi aubi matorin yan hamir. Ya, ada terkena guyuran air hujan. Ini dia kena air hujan, jadi tambah banyak, kemudian jadi berubah. Bal waqa'a fihi. Bahkan itu apa? Masuk ke air tersebut. Ya. Au binaksi minhu in baqiya kulatan. Atau dengan mengurangi. Jadi misalnya ada air banyak, satu apa tandon banyak, kemudian kemasukan benda najis, dia kemudian apa berubah, dihukumi najis. Nah, bisa suci kalau perubahannya hilang dengan cara apa? Di bagian bawah dibuka kerannya gitu kan, ada pembuangan air, kemudian dikurangi, dibuka. Jadi dikurang ya, jadi misalnya ada keran dibuka, kemudian berkurang, keluar, kemudian hilang perubahannya, maka itu dihukumi suci dengan syarat. In baqiya kulatan, jika di wadah tadi masih dua kulah, sehingga mampunya kalau berkurang sampai jadi air sedikit berarti tidak bisa ya, karena ini syarat. Jadi dikurangi terus, misalnya gampangnya punya air 400 liter gitu kan, terkena najis. Kemudian kita kurangi dari bawah. Kurangi sampai 300 liter, kita tutup. Nah, perubahannya kok hilang? Maka suci, karena itu masih dua kulah. Itu contoh-contoh hilangnya perubahan dengan beberapa bentuk. Bikilafi beda dengan ma'idazalat zohiron. Jika berbeda halnya kalau zala ya dia hilang perubahannya zahiron nampak taghyiru ta'mihi bi kholin, yaitu maksudnya zala zahiron taghyiru sebagai fa'il dari zala taghyiru ta'mi, jadi perubahan rasa. Ya, perubahan rasa. Jadi air ini kan najis. Najisnya karena rasanya berubah. Nah, kemudian diberi tambahan cuka. Ya, sehingga perubahannya enggak nampak. Ya, sudah hilang karena diberi cuka. Nah, ini nanti apa? Tidak bisa menjadi suci. Ya. Kalau dia airnya ini menjadi najis karena sebab misalnya rasanya berubah. Kan air ini menjadi najis kalau berubah salah satu dari tiga sifat. Jadi satu saja berubah, langsung najis. Kan? Rasanya berubah, langsung najis. Meskipun warna dan baunya tidak berubah. Nah, ketika rasanya berubah, kemudian ditambahi cuka, sehingga nanti rasanya ya hilang. Mungkin malah ada rasa-rasa cuka. Gitu kan? Nah, itu rasa najisnya sudah hilang. Itu nggak bisa jadi suci. Gitu. Walau nihi bizak faron. Waturob, kemudian warnanya berubah, diberi tambahan saffron atau tanah sehingga dia jadi keruh, warnanya berubah. Ya. Atau aromanya berubah najis, warihihi, nanti kemudian menjadi berubah, hilang perubahannya, ya, bimiskin, ya, dengan minyak misik. Ya, karena diberi minyak misik, dan akhirnya nggak ada aroma najis, sudah bau wangi. Nah, ini fala yadhuru, fala yadhuru, maka tidak bisa menjadi suci. Lihtimalis titaril wasfi bidzalika, karena ada kemungkinan yaitu perubahan tadi tertutup oleh apa? Oleh sifat-sifat tadi. Ya, cuka tertutup oleh sifat dari saffron yang apa itu warnanya kuat atau tanah atau misik, ya. Jadi tertutup oleh itu. Jadi ihtimal. Jadi sebenarnya itu dikatakan ihtimal karena ya berarti ada kemungkinan hilang asli, ada kemungkinan tertutup. Jadi ada dua kemungkinan ketika warnanya berubah, kalau kita tambahi saffron gitu kan atau ketambahi tanah, itu ada dua kemungkinan. Bisa memang hilang, bisa juga tertutup, tidak hilang perubahannya, tertutup, kalah dengan kuatnya warna saffron atau tanah. Nah, karena tidak bisa dipastikan itu dari mana, maka mempertahankan hukum asal. Hukum asalnya kan berubah, ya. Ya, al-aslu baku makana al-makana, ya. Atau al-yakinula ya zulu bisak. Jadi mempertahankan hukum sebelumnya yaitu berubah. Ya, karena tidak tahu ketika diberi minyak misik ini apa aromanya itu hilang enggak sih? Nah, ada kemungkinan hilang, ada kemungkinan tertutup. Nah, kalau enggak jelas, masih enggak ada keyakinan, maka kembali hukum asal yang yakin tadi sudah berubah. Sehingga masih ada perubahan, sehingga dihukumi najis. Wa in kana al-ma'u aqall minha ay kulatain, jika airnya kurang dari dua kulah, ya, maka yang justru menjadi najis bil mulaqah, dengan pertemuan dengan benda najis, ay biwusuli an najasi alladzi la yufa anhu, dengan sampainya najis yang najisnya tidak dimaafkan, karena nanti ada istilah najis dimaafkan. Ya, ini kalau airnya kurang dari dua, air sedikit kurang dari dua kulah ketemu najis lalu dihukumi najis atau dijatuhi najis lah, ditemui dijatuhi najis langsung dihukumi najis. Kalau najisnya itu apa? La yufanu, tidak dimaafkan. Haisu, di mana lam yakunil ma'u waridan, jika airnya tidak warid datang. Jadi ini yang dihukumi air sedikit, ya, air sedikit kurang dari dua kulah dihukumi najis ketika bertemu benda najis itu kalau airnya tidak mendatangi, lam yakun waridan. Jadi air didatangi, jadi air kurang dari dua kulah kalau ketemu najis langsung dihukumi najis dengan catatan air didatangi, ya, air didatangi najis, bukan mendatangi. Nanti kalau mendatangi ada rinciannya, tidak langsung dihukumi anak najis. Ada syarat-syaratnya. Jadi kalau air didatangi baru langsung terkena najis. Punya air satu bak, ya, kemudian kena najis sudah langsung dihukumi najis karena air didatangi. Wa ilam yataghayyar, meskipun tidak ada perubahan. Nah, kemudian ada di sini apa? Faedah perbedaan pendapat wakhtaro dan memilih kasiruna minas syafi'iyah. Banyak ulama Syafi'iyah memilih mazhab al-Imam Malik. Mazhabnya Imam Malik. Ya. Ya, mazhabnya Malik bagaimana? Annal ma'ala yanjusu. Bahasanya air tidak bisa menjadi najis mutlakon secara mutlak illa bitaghayyuri, kecuali dengan adanya perubahan. Baik itu air sedikit, air banyak, mazhab Imam Malik lebih mudah. Ya. Dan ini banyak ulama Syafi'iyah yang memilih pendapat ini. Seingatannya Imam Ghazali itu juga memilih pendapatnya. Nanti bisa dicek, ini tidak sedikit yang memilih pendapatnya Imam Malik. Ya. Sehingga kalau kita mau taklid pendapatnya Imam Malik, ya lebih ringan. Ya. Karena kalau dalam Syafi'iyah ini kalau apa airnya sedikit kena benda najis langsung dihukumi apa najis. Punya akuarium ada ikannya, ikan kan mesti kan mengeluarkan kotorannya, langsung dihukumi najis tuh, padahal airnya enggak berubah kan itu, airnya enggak berubah. Kalau berubah semua sepakat najis. Nah, itu pendapat lain ya, pada pendapat lain itu dan boleh misalnya taklid pada pendapat lain itu diperbolehkan. Tapi kalau ingin hati-hati ikuti pendapat Syafi'i ya bagus juga. Ya asalkan komitmen, kalau mengikuti ya apa ya nanti diamalkan seperti itu ya. Kemudian wayat huru menjadi suci ay zalikal ma bibulughi qulatain. Ya, ini tadi membahas air yang sedikit kan? Air sedikit terkena benda najis, langsung dihukum najis meskipun tidak berubah. Nah, kemudian nanti bisa enggak ini air kembali menjadi suci sebagaimana air banyak tadi yang sudah kita bahas? Bisa, wayat huru bisa menjadi suci. Biwuluhihi, kalau si air yang kolil tadi, dunal kulatain, itu mencapai dua kulah. Walau bima'in mutanajis. Meskipun dengan air mutanajis atau mutagoyir, yang dia airnya berubah, atau mustakmal, airnya sudah pernah dipakai untuk bersuci, hai sulam yatago yaril ma'u bidzalika, di mana airnya tidak berubah. Jadi kita misalnya punya satu bak air sedikit ya terkena najis, berubah enggak? Tidak, ya tetap dihukumi najis. Agar bisa suci gimana? Tambah air sampai dua kulah. Kita airnya misalnya 150 liter ya, ini air sedikit kita tambah terus sampai 220 misalnya, sehingga mencapai dua kula. Setelah kita tambah nggak ada perubahan sudah. Nah, itu berarti bisa menjadi suci. Ya, intinya kalau sudah ditambah jadi dua kula dan tidak ada nampak perubahan berarti menjadi suci. Nah, ini termasuk tadi keistimewaan air. Jadi air itu air banyak kena najis bisa menjadi suci lagi. Air sedikit terkena najis bisa menjadi suci lagi. Nah, itu cara-caranya tadi. Kemudian tanbihun, catatan, peringatan. Air yang sedikit alma alqalil ala yang sedikit alwaridu yang datang. Waridu datang. Maka yarfa'u alhadasa wal khobas. Bisa mengangkat hadas dan bisa mengangkat khobas, najis. Jadi air sedikit kurang dari dua kula, ya bisa enggak kita pakai wudhu? Ya bisa, gitu kan? Bisa. Bisa enggak untuk menghilangkan najis? Bisa juga. Ya. Karena dia warid. Dia apa? Al-ma'u al-qalil al-warid. Ya. Wala yadfa'u. Ya wala yadfa'uhuma law warada alaihi. Law warada ada lifnya. Law warada alaihi. Maka si air sedikit itu tidak bisa menolak yaitu menghilangkan huma hadas dan khobas. Kalau warada hadas dan khobas mendatangi alaihi ala alma alqalil. Mendatangi air sedikit tidak bisa. Karena ini tadi kalau dia najis, airnya ini air sedikit didatangi ya, maka jadi najis. Demikian pula kalau kita misalnya wudu gitu kan, di bab wudu itu kan ada misalnya dia apa airnya sedikit, ya. Air sedikit dia kita sudah basuh wajah, kemudian kita basuh tangan. Ya. Basuh tangan. Ketika tangan dicelupkan, nah itu menjadi najis kalau tidak niat kalau jadi najis. Jadi mustakmal ya. Kalau ini jatuhnya apa? Mustakmal ya. ya, sehingga dia tidak bisa, ya, tidak bisa digunakan, menolak hadas tidak bisa. Setelah kita basuh muka, tangan kita masukkan ke ciduk misalnya, gayung kan sedikit, ataupun yang lainnya yang kurang dari dua gelas, tangan masuk, berarti tangan ini membasuh, ya, apa, terbasuh dengan air. Ketika tangan kita angkat, mau dipakai lagi, tidak bisa. Karena sudah airnya apa? Mustakmal. Bisa enggak itu digunakan untuk mengangkat hadas lagi? Enggak bisa. Kecuali jika dia meniatkan iktirof, ya, jadi niat tangannya untuk menciduk. Nah, meskipun ini sebagian ulama sampai mengatakan, ya, ini tidak wajib dan tidak perlu disampaikan ke orang awam karena rumit. Gitu. Tapi secara teori seperti ini, ya, dia kalau didatangi, kan tadi didatangi airnya, didatangi oleh tangan, ya, hadas kan, kalau wudhu itu kan hadas, maka dia nggak bisa menghilangkan hadas setelah didatangi. Wa min sama, oleh karena itu ikhtilafa para ulama berselisih, fi mustakmalin kasura intihaan, air mustakmal yang menjadi banyak intihaan pada akhirnya, yang tadinya sedikit kemudian jadi banyak. Hal tarfa'u kasrotuhu istiqmalahu aula. Nah, jadi kalau kita punya air istiqmal, mustakmal yang sudah kita pakai untuk wudu atau mandi junub. Bekasnya itu dalam mazhab Syafi'i kan jadi air mustakmal, nggak bisa dipakai untuk menghilangkan hadas, wudu lagi tidak bisa. Nah, kalau ditambah jadi air banyak gimana gitu loh. Jadi mustakmal enggak gitu kan. Maka itu berselisih, kata saya Nawawi Al-Bantani, ada khilaf. Berarti ada yang mengatakan jadi apa? Bisa digunakan, ada yang tidak bisa. Kalau kita bekas air wudu atau air mandi ya, yang menetes dari anggota tubuh itu, kemudian kita tampung. Nah, jadi mustakmal, dipakai enggak bisa. Taruhlah misalnya ditampung jadi setengah bak gitu misalnya. Airnya sedikit. Nah, pakai lagi itu enggak boleh. Enggak bisa. Dipakai untuk wudu dan mandi enggak bisa. Enggak bisa mengangkat hadas. Nah, bagaimana kalau ditambah jadi airnya banyak sampai dua kulah, maka ada khilaf ternyata di situ. Ada yang mengatakan bisa, ada yang enggak. Tapi watafaku mereka sepakat, fi kasirin ibtidaan. Kasir ibtidaan itu dari awalnya sudah dua kulah. Ala anahu yadfa'u al-istikmal, yadfa'u al-istikmala an-nafsihi. Maka bisa menghilangkan status mustakmal. Jadi ada bak, ya, besar. Ini misalnya berapa? 400 liter. Ya. Dipakai wudhu, bekasnya netes semua di situ. Lah ini enggak apa-apa. Karena air mustakmal tidak ada pada yang air dua kulah. Air banyak tidak mengenal mustakmal, tidak ada mustakmalnya. Karena dari awal itu sudah dan catatannya adalah dari awal itu sudah apa? Sudah dua kulah. Nah, itu mereka sepakat. Tapi kalau awalnya itu dia kurang dari dua kulah sehingga statusnya mustakmal kemudian ditambah sampai dua kulah. Nah, tadi kan bekas wudu atau bekas apa mandi junub misalnya tadi mustakmal ya, bekasnya enggak bisa dipakai. Kalau ditambah jadi banyak misalnya jadi 216 liter. Nah, bisa enggak dipakai gitu. Sedangkan kaidahnya mengatakan air kalau dua kulah tidak bisa mustakmal. Nah, itu tadi bagaimana kalau awalnya sedikit kemudian ditambah jadi dua kulah, apakah dia hilang mustakmalnya statusnya atau tidak? Ternyata di sini ada perbedaan. Allahu alam bisawab. Kemudian dilanjutkan wa matala qatin al-mazkuratu. Ada yang baca enggak? Ya, silakan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala pencara ya tadi. Wa matalaqat sudah belum di matanya tadi? Oh iya. wa mata qala al muallif rahimahullah wa mata nafatin najasatil madhkuratu ma'an ghayra al ma'i tanajjasa bi mulaqatiha qalilan aw katiran taghayyara aw lam yataghayyar wa la yatuhuru qattu qala asy-syarihu rahimahullah wa mata laqatin najasatil madhkuratu ma'an ghayra al ma'i wa huwa al mutaraddu minhu ba'da al akhdhi ala qurbin urfan kal khallid wad duhni tanajjasa ay dhalika al ma'i bi mulaqatiha ay tilka al najasati حال كون المائع قليلا أو كثيرا تغير أو لم يتغير لأنه ضعيف لا يشق حفظه بخلاف الماء ولا يطهر أي المائع قط أي لا بالغسل ولا بغيره والحاصل أن النجاسة أربعة أقسام ما يعفى عنه في الماء دون الثوب كمنفذ الطير وميتة لا نفس لها سائلة وما يعفى عنه في الثوب دون الماء كقليل الدم من غير مغلظ ولم يختلط بأجنبي ولم يكن بفعل فاعل وكثيره من الشخص بنفسه إن لم يجاوز محله وهو ما يغلب أقوله ولم يكن بفعل فاعل ولم يختلط بأجنبي Jenabiyin wakathar istinjai wama yu'fa anhu mutlaqan wa huwa ma la yudriku tarfu al-mu'tadilu kanuqtati bawlin wama ya'laqu birijli dhubabi wama la yu'fa anhu mutlaqan kalbawli wal-rawthi wa nahwi dhalika. Ya, Al-Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan, maka mamata kapanpun la qatin najas satu. Kapanpun najis-najis yang telah disebutkan itu lakot bertemu, ya jatuh pada ma'ik. Ma'ik itu benda cair, itu ya. Wairil ma' selain air. Jadi ada air, ada benda cair selain air. Ada minyak, ada susu, ada madu, ya benda-benda cair. Maka tanat jasa. Maka menjadi najis. Maka kapanpun mata tadi sebagai syaratnya, kemudian tanah jasa jawabnya ini, kapanpun ya najis itu jatuh ke benda cair selain air, maka tanah jasa. Maka benda cair tadi berubah menjadi najis. Dengan apa? Dengan sebab apa? Bimula kotiha. Ya, karena benda cair ini bertemu dengan najis. Qalilan au kasiron, baik itu benda cair itu sedikit, kurang dari 2 kulah, ataupun banyak. Ya. Taghayyara au lam yataghayyar, baik itu berubah atau tidak. Wala yathuru qattu, dan tidak bisa disucikan sama sekali. Ya. Kemarin sudah pernah kita singgung. Ya. Jadi benda cair ini lebih ketat, ya, lebih ketat, lebih berat. Ya. Maka di syarah Syaikh Nawawi Al-Bantani rahimahullah mengatakan benda cair ma'i yang wirul ma' itu apa? Al-mutaraddu minhu ba'dal ahli ala qurbin urfan. Ya, itu artinya itu benda cair itu apa? Al-mutaraddu minhu ya ba'dal ahli. Jadi dia itu nanti setelah diambil itu kan, maka nanti bagian-bagian sebelahnya itu apa? Jadi dia menarik atau apa mengisi kekosongan yang diambil tadi. Ala kurbin yang dekat, urfan secara uruf. Jadi misalnya nih minyak. Minyak kalau misalnya kita ambil tengahnya gitu kan, satu sendok gitu kan, satu sendok kita ambil. Nah, bagian yang terambil dengan sendok tadi, itu nanti tertutup enggak? Pertanyaannya gitu. Oh, tertutup, bagian sebelah-sebelahnya menutup, jadi enggak ada yang lubang, atau istilahnya bahasa Jawanya keroak gitu. Enggak ada, karena yang sampingnya itu menutup. Susu kalau kita ambil gitu, maka juga nanti akan tertutup. Nah itu disebut benda cair. Beda lah lawannya benda padat. Kalau jamid padat, kalau kita ambil sebelah-sebelahnya nggak nutup. Nah misalnya mentega. Mentega kita ambil satu sendok. Nah, maka akan membekas seperti itu. Sebelahnya enggak menutup ya, enggak berjalan menutup. Nah, ini kelihatan lubang-lubang gitu. Nah, itu benda padat. Itu cara membedakan benda cair dan padat itu seperti itu. Kalholi seperti cuka, waduhni, dan minyak. Maka tanah jenis najis, yaitu cairan tadi, bimula kotia karena berjumpa dengan najis. Halakaunil ma'i qalilan aw katsiran, baik itu airnya itu banyak ataupun sedikit, benda cair apa benda cairnya banyak atau sedikit. Misalnya madu. Madunya 200 liter. Oh, belum dua kulah ini, air sedikit kena najis langsung dikunyah najis. Oh wajar karena misalnya gitu ya, misalnya komentarnya wajar karena belum dua kulah. Sama dengan air sedikit. Bagaimana kalau banyak? Walaupun banyak juga sama. Jadi ini benda cair itu dihukumi air sedikit gitu loh. Meskipun benda cair itu berliter-liter. 1000 liter misalnya. Wah, punya madu 1000 liter. Gitu kan? Nah, itu berarti sudah statusnya 20 lebih kan itu. Banyak statusnya. Kena najis, langsung dihukumi najis semua. Ya, langsung dihukumi najis semua. Jadi walaupun 1000 liter disamakan dengan yang air kurang 2 kulah. Jadi al-ma'e yaitu hukmu apa? Al-ma' al-qalil. Jadi benda cair selain air dihukumi seperti air sedikit. Tapi ada bedanya. Kalau air sedikit, kena benda najis langsung dihukumi najis, tapi bisa nggak suci? Bisa. Ya kan? Tadi sudah dibahas. Nah, kalau benda cair nggak bisa jadi suci. Ya. Walayat huru kotu. Ya udah, rugi. Jadi itu seperti itu ya. Jadi para fuqaha ini membedakan. Di antaranya mereka mengatakan kalau air itu sulit untuk dihindarkan dari najis itu lumayan sulit lah. Jadi ada masyakoh. Tapi kalau benda cair itu harusnya bisa, kata para fuqaha gitu. Kalau madu, kemudian minyak dan cuka, susu dan seterusnya itu harusnya bisa untuk dihindarkan dari apa? Dari najis, dibuat sedemikian rupa wadahnya agar aman. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita punya madu di apa gembes gitu apa ada kena najis nanti langsung dihukumi najis semua itu menurut Mbak Syafi'i enggak bisa dipakai semuanya. Padahal yang bawah-bawahnya itu ya enggak terpengaruh ya menurut logika kita kan gitu. Tapi para ulama mengatakan itu sudah najis semuanya. Jadi walayat hurut tidak bisa menjadi mana tadi? Baik berubah atau tidak, karena li'anau do'if, ma'i itu adalah sesuatu yang lemah. La yasuku hifzuhu, ya, tidak sulit untuk dijaga. Artinya harusnya bisa menjaga benda-benda cair itu dari najis. Beda bihila filma, beda dengan air. Air itu susah ya untuk dihilangkan dari dijaga dari benda-benda najis. Ini ya benda cair kalau sudah kena najis sudah rugi itu. Jadi rugi ya iya. Maka ini harus hati-hati kalau benda cair ya. Ya begitulah. Ya, hukumnya memang seperti itu ya. Kalau di mazhab memang seperti itu. Ya masalah itu mau eman-eman atau rugi. Eman-eman itu kan kalau benda suci lah. Ini bendanya benda najis. Secara hukum syar'i benda najis. Nah, kan, kalau kita minum benda najis boleh nggak? Haram kan gitu kan. Ya, tergantung ikut pendapat mana. Ana enggak tahu ya, belum berandikan pendapat mazhab lain, tapi dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, belum nampaknya sih ada pendapat lain. Nanti dicek dulu ya seperti itu. Ya, kalau di ini dalam mazhab sudah dihukumi najis Berarti kan semuanya najis tuh. Nah, kalau kita minum dosa kan, kalau kita yakin, saya kita yakin tuh madunya itu najis kok. Nah, karena yang kita yakini itu, yang kita ketahui dan kita mantep memang seperti ini ya. Mantep dengan pendapatnya ulama Syafi'iyah seperti itu, kita minum ya enggak boleh. Kita sudah mengatakan itu najis, sudah najis enggak boleh diminum itu. Enggak boleh dikonsumsi. Ya, itu dampaknya seperti itu. Ya memang berat. Ya karena itu tadi para ulama mengatakan itu sebenarnya bisa dijaga, mudah dijaga dari benda najis. Kemudian ya walayaturi tidak bisa menjadi suci benda cair tadi sama sekali la bil ghusli wala bi ghairihi. Ya dengan apapun enggak bisa. Walhasilu kesimpulannya ada satu ringkasan bagus ini, ana najasata arba'atu aqsam. Najis ada empat macam dari sisi apa? Dimaafkan dan tidak dimaafkan. Ini bagus kalau di buat poster nah nanti siapa santri atau siapa yang bisa menulis secara ringkas atau diterjemahkan ini. Nah, itu kan pembagian ini bagus ini. Karena perlu kita ketahui. Yaitu yang pertama, itu ada empat kan. Satu, mayu fa'anhu fil ma' duna saub. Jadi ada jumlahnya empat. Yang pertama, mayu fa'anhu fil ma' duna saub. Yang yukfa dimaafkan. Itu di air, kalau di baju tidak. Jadi kalau najis ini jatuh ke air bisa dimaafkan. Airnya sedikit ya. Ya, kalau ini jatuhnya di air sedikit, ini dimaafkan, tapi kalau di baju tidak. Seperti manfadhi toir. Manfad itu lubang dubur. Lubang dubur burung. Burung itu kan biasanya di apa namanya duburnya kalau dari setelah buang ini apa buang air besar gitu, buang kotoran itu kan masih ada sisa-sisanya kan. Nah, kemudian burung itu nyemplung di air. Ya. Di air sedikit dimaafkan enggak? Dimaafkan. Dimaafkan. Kemudian jadi dimaafkan itu ya kalau enggak berubah ya. Karena pokoknya kalau sudah berubah itu semua sepakat jadi najis. Nah, kalau itu masuk ke air sedikit enggak berubah dimaafkan. Kalau benda yang lain, kalau yang tidak dimaafkan masuk najis dimasuk di air sedikit langsung dihukum najis ya, sebagaimana yang telah kita bahas. Yang contoh kedua wa maitatin la nafsal la saila. Yaitu bangkai hewan yang tidak punya darah atau punya darah tapi tidak mengalir. Seperti cecak, nyamuk, semut, apalagi kecoa ya. Ini kalau masuk di air, dia maafkan, ya dimaafkan, air sedikit dimaafkan. Nah kalau ini kena di baju itu tidak dimaafkan, ya, kena di baju tidak dimaafkan, sehingga bangkai, meskipun bangkai ini bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir seperti cecak. Kalau kena baju ya menajiskan ya, kalau nanti ada unsur basahnya kan menajiskan. Seperti itu. Untuk tadi manfaat toir bisa yang ini bisa lain-lainnya. Dan itu para ulama mengatakan tidak hanya ditubur gitu. Tidak hanya di tubuh. Jadi bisa di yang lainnya. Allah alam bisawab. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita anu pertanyaannya. Kemudian yang kedua. Wama yukfa'anu fisawb dunalma. Tidak dimaafkan untuk baju dibaju yu'afan, dimaafkan pada baju kalau air tidak. Contohnya kolilidam, darah sedikit. Nah, darah sedikit itu kalau di baju di apa namanya? Dimaafkan. Ya, kalau sedikit. Kalau di air tidak. Ya, meskipun sedikit najis gitu. Nah, tapi di sini ada catatan-catatannya. Jadi darah sedikit itu dimaafkan kalau nempel di baju, kena baju min ghairi mughalladzin. Bukan dari najis mughalladzah, misalnya darahnya anjing atau babi. Ya, kemudian yang kedua syaratnya walam yahtalit bi ajnabiyin. Tidak bercampur dengan benda ajnabi. Ya, benda ajnabi itu misalnya benda-benda yang lain ya. Benda-benda yang lain. Apa namanya kalau darah misalnya bercampur dengan benda yang lain. Kalau darah itu dia kan nanti punya apa, kalau yang selain darah gitu kan nanti punya sebutan namanya ajnabi gitu. Ajnabi kena kotoran yang lain atau zat-zat yang lain itu tidak bisa. Harus murni darah. Syaratnya satu, tidak bukan darah najis mughalladzah dan darah tersebut tidak bercampur dengan yang ajnabi. Walam yakun yang ketiga, walam yakun bi fi'lin fa'il, tidak sengaja dilakukan. Ya. Jadi kalau sengaja dilakukan itu dia sendiri yang melakukannya ya, bukan satu yang alami, tapi dia itu yang mewujudkan hal tersebut ya. Waka kasirihi minasasi nafsi ilam yujawis mahalahu. Kemudian ada pula yang dimaafkan. Ya. Kalau ini meskipun banyak. Tadi kan disebutkan darah itu kalau sedikit di baju dimaafkan dengan syarat-syarat tadi. Nah kalau banyak bagaimana? Banyak juga dimaafkan kalau minasasi nafsi dari dia sendiri. Ya, bukan dari darahnya orang lain. Dengan catatan ilam yujawis mahalahu, dia tidak pindah ke dari area keluarnya darah. Makanya kalau kemudian dan darah itu najis menurut ijma kan, nukilan dari Imam Ahmad rahimahutaala. Meskipun demikian ada yang mengatakan tidak najis kan itu ada, yaitu nanti kalau kemudian berdalil dengan para sahabat perang kemudian sholat dalam keadaan darahnya, nah itu di sini disebutkan kalau darahnya itu dari dirinya sendiri itu dimaafkan meskipun banyak. Ya. Kalau dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya tadi kalau dari darah yang lain itu kan misalnya darah apa nyamuk gitu ya, darah nyamuk, nyamuknya kita bunuh gitu kan berarti dengan perbuatan kita gitu. Dengan perbuatan kita sehingga tadi tidak memenuhi syarat ya. Atau banyak tapi dari dirinya sendiri dengan catatan tidak melewati area tempat keluarnya. Wahwa apa itu mahal tempat keluarnya itu adalah mayaglibu taqadzufuhu ilaihi. Area yang mahal itu area yang umumnya itu kalau darah ini mengalir ke situ gitu loh. Kalau darah ini mengalir itu ke situ. Itu mahal. Ya. Jadi kalau misalnya yang di sini yang darahnya ya kalau di sini ngalirnya kan ke sini. Ya itu masih mahalnya. Nah, tapi kalau pindahnya ke sampai ke kaki itu kan sudah bukan umumnya jatuh ke kaki, sehingga itu sudah pindah, seperti itu. Walayakun bifi'li fa'il. Ya, syaratnya juga banyak, tapi tidak dengan apa perbuatannya. Kalau dengan perbuatannya, maka tidak dimaafkan. Ya, misalnya apa ada luka, kemudian di pencet apa dipencet-pencet ya, ya ditekan-tekan keluar darah banyak. Nah, itu dia sendiri namanya bi fi'li fa'il. Walam yahtalit bi ajnabi, dan tidak bercampur dengan ajnabi, benda asing. Nah, ini dia dimaafkan. Jadi tadi najis ya dimaafkan pada baju, tidak dimaafkan pada air, yaitu darah sedikit ya, berarti darah sedikit ini meskipun darahnya orang lain atau hewan ya, bukan darahnya diri sendiri. Ada juga darahnya meskipun banyak tapi pada dirinya sendiri. Masing-masing darah sedikit itu dimaafkan ada syaratnya, ketika memenuhi syarat-syarat. Darah banyak dari dirinya sendiri juga dimaafkan ketika memenuhi syarat itu, seperti itu. Waka asaril istinja, demikian pula dimaafkan adalah bekas-bekas apa istinja. Ya, bekas istinja. Jadi kalau misalnya di sini enggak disebutkan ya, enggak disebutkan pakai air atau batu. Ya. Tapi yang biasanya tidak bisa dihilangkan asarnya itu adalah kalau menggunakan batu. Kalau menggunakan batu itu asarnya enggak hilang. Ainnya bisa hilang, tapi bekasnya enggak bisa hilang. Masih ada mungkin warna rasa baru. Nah, itu termasuk di sini bekas istinja itu dimaafkan. Nah, itu golongan kedua. Atau jenis kedua dimaafkan pada baju, tidak pada air. Sehingga kalau air kena darah sedikit ya tetap ya itu menjadi najis. Sekarang jenis ketiga, wa ma yu'fa anhu mutlaqo, dimaafkan secara mutlak. Wa huwa yaitu najis yang ma la yudrikuhu at-tarfu al-mu'tadil. Ya ini di air itu dimaafkan, kemudian di baju juga dimaafkan pula. Yaitu najis yang tidak bisa dilihat dengan pandangan mata normal. Dengan apa? Pandangan mata normal. Contohnya nuktoti baulin, satu titik ya, satu titik apa? Air kencing. Jadi kecil sekali, jadi tidak bisa dilihat. Wa ma ya'laku birijli dzubab, najis yang nempel di kaki lalat. Di lalat dia hinggap di kotoran najis. Kemudian nanti nempel di baju kita. Nah, itu karena dia tidak bisa dilihat dengan mata pandangan mata normal ya, tidak yang mata tajam, tidak pula yang mata ini lemah pandangannya, tapi yang normal itu enggak bisa dilihat, maka dimaafkan. Baik di air ataupun di baju, karena dia secara mutlak. Ya, pokoknya yang tidak bisa dilihat dengan pandangan normal atau standar. Kemudian yang keempat, tidak dimaafkan secara mutlak. Kalau tadi yang ketiga dimaafkan secara mutlak, yang keempat tidak dimaafkan secara mutlak. Seperti apa? Ya air kencing, kotoran, dan yang lainnya. Kotoran berak dan yang lainnya yang tidak masuk golongan tadi ya. Seperti itu. Kemudian bangkai nyamuk jika menempel di baju. Ya tadi, kaedahnya kalau itu ada basahnya, maka akan terjadi perpindahan, jadi bajunya mutan najis. Tapi kalau kering dengan kering, maka tidak ada perpindahan. Tapi kalau posisinya dia sholat, maka harus dihilangkan. Karena sholat tidak boleh membawa benda najis. Tadi kan yang jenis pertama ya, dimaafkan di air tapi di baju tidak. Contohnya maitati la nafsa la sa'ilah, tadi semut dan yang lain. Ya, dibaca syarat kedua. Syarat kedua. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, ats-tsani taharatu taharatun bil wudu'i wal ghusli. قال الشارح رحمه الله الثاني من الشروط الاثني عشر طهارة الأعضاء الأربعة وكل البدن من الحدثين الأصغر والأكبر بالوضوء والغسل أو بالتيمم بدلا عنهما فلو صلى ناسيا للحدث أثيب على القراءة ما لم يكن جنبا ويثاب على الأذكار مطلقا وعلى قصده دون فعله وأعلم أن الطهارة تنقسم إلى عينية وحكمية فالعينية ما لم تتجاوز محل حرور موجبها كغسل الجنابة كغسل النجاسة والحكمية هي التي تتجاوز محل حرور موجبها كالوضوء والغسل من الجنابة ومقاصد الطهارة الوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم ووسائلها الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدابغ. طيب. Ya sekarang asani yang kedua, di syarat sah sholat ya, itu kan ini safinatu sholat. Syarat sah sholat 12 kan dikatakan gitu. Ini yang kedua yaitu toharotun, yaitu suci dengan wudhu dan dengan mandi. Penjelasannya yaitu toharotul a'dha'i al-arba'ah, yaitu sucinya empat anggota badan atau anggota wudu ya, itu wajah, tangan, kepala, kemudian kaki. Wa kulil badan dan semua badan minal hadasaini al-asghari wal akbari, dari dua hadas, dari dua apa? Dua hadas, baik itu hadas kecil asghar atau besar. Bil wudu, kalau hadas kecil itu suci dengan wudu. Kalau hadas besar, suci dengan mandi. Au bitayamum, atau dengan tayamum badalan sebagai ganti anuma anil wudu wal ghusli. Tayamum itu menggantikan wudu dan menggantikan mandi. Kalau sholat nasian, seandainya ada orang sholat nasian lupa lil hadasi kalau dia hadas. Terus bagaimana? Sholatnya sudah selesai. Dia padahal posisi hadas, lupa kalau hadas. Maka usiba alal kiroati malam yakun junuban. Maka dia diberi pahala, yaitu membaca, pahala membaca, selama dia tidak junub. Ya. Ya, hadas itu kan bisa kecil, bisa besar. Kalau hadasnya kecil, dia lupa kalau dia hadas. Ya. Dia wudu, kemudian setelah dia wudu kan dia hadas. Nah, dia lupa kalau hadas, kemudian dia sholat. Ya. Setelah sholat, oh ternyata tadi itu posisi hadas, belum wudu, berarti dia berarti hadas kecil. Nah, dia kan tadi sholat, baca, ya, ada bacaannya kan, maka diberi pahala dia atas bacaan itu. Karena kalau membaca, tidak disyaratkan apa? Wudu, kan? Kalau kita hadas nggak wudu, boleh nggak baca Al-Quran? Boleh kan? Ya. Boleh nggak zikir? Boleh. Dapat pahala? Dapat. Ya, makanya ini, kalau dia nggak junub, bisa diberi pahala itu. Nah, kalau dia junub, nggak dapat pahala. Ya, karena orang junub nggak boleh baca Al-Quran. Kan? Ini baca Al-Quran ini. Nah, nggak boleh. Haram kan, baca Al-Quran. Maka nggak dapat pahala kalau dia junub. Kemudian, wayusabu alal azkar mutlaqo. Nah, kalau apa? Dikirnya diberi pahala, baik itu dia junub atau tidak, baik itu hadas kecil atau besar. Karena orang junub boleh dikir kan, tapi baca Al-Quran nggak boleh. Ya, maka ini dibahas seperti itu, pahalanya bagaimana, sehingga mafhumnya, gerakan-gerakannya, dia takbir, gerakan gini, dapat pahala nggak dapat. Ya, karena tidak sah. Karena tidak sah. Jadi di bagian-bagian itu tadi yang sah sebagai ibadah, dapat pahala kan itu. Yang enggak sah enggak dapat. Nah. Ya itulah apa? Perlunya belajar fikih ibadah ya. Kalau ibadah kita enggak sah itu berarti kan enggak dapat pahala kan? Karena tidak sah. Nah. Seperti ini contohnya. Kita lihat pemahamannya seperti ini. Wala qasdihi duna fi'lihi, dan diberi pahala niat ya. Kalau fi'ilnya kan enggak, jadi tidak sah. Kemudian ketahuilah Wa'lam ketahuilah anna toharota, bahasanya toharoh tan kosimu terbagi menjadi dua, ainiyah sama hukmiyah. Ya ini ana juga belum pernah lihat di kitab-kitab lain itu ada pembagian seperti ini. Ya dibagi seperti ini ya. Fal ainiyatu yang ainiyah itu malam tata jawaz mahala khululi mujibiha. Kahusli an-najasati. Toharoh ainiyah itu toharoh yang tidak melewati tempat ya. Tempat area diwajibkannya toharoh. Jadi ainnya itu yang disasar ya, yang dituju. Contoh membersihkan benda najis. Itu ainnya. Misalnya kan tangan terkena najis. Yang dibasuh mana ya? Tangan kan. Wajahnya enggak dibasuh. Ya karena tangannya yang kena najis. Kakinya kena najis, mana yang dibasuh ya? Kaki gitu. Tangannya enggak dibasuh. Ini namanya najis ainiyah, yaitu najis ainiyah apa? Toharoh ainiyah yaitu toharoh proses mensucikan pada area yang di situ menjadi sebab diwajibannya toharoh. Nah, kalau hukumnya bagaimana kebalikannya? Yaitu hukumnya ya alati tatajawazu mahala hululi mujibiha. Proses toharohnya itu melampaui, melewati area kecil. Ya kan farjinya itu kan. Ya. Nah, kemudian dia yang dibasuh apa? Ya wajah, tangan dan seterusnya gitu kan. Nah, itu kan bukan area tempat menjadi sebab diwajibkannya apa toharoh. Buang angin kentut ya, yang dibasuh kok mukanya kok itu juga sama. Jadi bukan areanya itu wudu. Kemudian wal ghusl yaitu mandi juga demikian ya, mandi junub. Kemudian mama qasidu taharati, maksud taharah ini gampangnya terjemahnya bentuk gitu ya. Bentuk-bentuk taharah ya. Yaitu al wudu, tapi memang biasa ibaratnya maqasid. Ada empat ya, wudu, mandi, menghilangkan najis, kemudian tayamum. Ini bentuk-bentuk apa? Taharah. Kemudian wasilah taharah ada empat pula di sini. Air, alma air, aturab, buah hajarul istinja, yaitu batu untuk istinja ya, cebok dengan batu, wadabik yaitu alat untuk menyamak. Demikian. Mungkin kalau banyak yang dari timur beberapa atau kalau mau minta misalnya lebih awal 15.45 biar tadi tidak mendekati maghrib, mungkin bisa kita ajukan kalau mungkin teman-teman ingin demikian agar nanti yang terutama daerah timur itu bisa sampai selesai karena mereka bisa lebih duluan kan maghribnya, jadi sehingga meninggalkan majelis terlebih dulu. Insya Allah anak bisa kalau misalnya mau untuk kita majukan 15.45 agar lebih selesainya agar bisa semua ikuti sampai akhir. Demikian yang bisa kita sampaikan. Pertanyaan seperti itu. Kalau ada pertanyaan langsung ditulis di chat sama kita jawab atau kita tunda. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.